بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adabi. Kitab Al-Birr, As-Silah dan Adab. Bab yang ke-21, babu bisyarati man satarahu Allah taala aibahu fid dunya bi an yastura alaihi fil akhirah. Babu bisyaratu min sitrillah. Babu man satara Allahu aibahu fid dunya bi an yastura alaihi fil akhirah. Bab berita gembira orang yang Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya di dunia dengan menutup aibnya di akhirat. Ya. Dengan menutup aibnya di akhirat. Sebenarnya maksudnya orang yang menutupi aib di dunia, ya, menutupi aib orang lain di dunia, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di akhirat. Ya. Kabar gembira untuk orang yang di dunianya menutupi aib orang, ya, menutupi aib orang lain, dengan balasan di akhirat nanti Allah tutupi pula aibnya dari orang lain. Ya. Karena hari akhirat itu hari pembongkaran aib, hari penyingkapan aib. Semua aib tersingkap, semua kekurangan aib dan kelalaian itu diketahui oleh semua orang. Ya, apalagi penghisaban itu ketika setiap hamba berhadapan dengan Allah, ini dialog yang diperdengarkan kepada seluruh manusia. Ya, hisab yang diperdengarkan kepada semua manusia. Nanti ada pengecualian, pengecualian tentunya bagi orang yang dahulu tidak membuka mencari dan menyingkap aib orang lain, balasannya di akhirat Allah tutupi aibnya. Allah tutupi aibnya. Makanya di hadis Nabi SAW ada yang dikenal dengan an-najwa. Ya, an-najwa yaitu berbisik-bisik. Dan berbisik-bisik yang dimaksud di sini bukan bisik-bisik tetangga, bukan bisik-bisik di dunia, tetapi berbisik-bisiknya proses penghisaban. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diperbincangkan oleh Allah dengan hamba tersebut. Ini pengecualian, ini balasan yang setimpal dengan yang ia lakukan di dunia. Di dunia dia berupaya menutupi aib orang, dia tahu tetapi dia tutupi, maka di akhir nanti Allah berikan balasan yang sama dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan ini kabar gembira tentunya, karena di dunia ini tidak ada yang tidak punya aib. Ya, tidak ada yang tidak punya kekurangan, dosa, maksiat dan pelanggaran. Semua punya. Ya. Salah satu dari bentuk Allah menutupi aib di dunia ini, dosa itu tidak punya bau. Ya. Dosa yang kita lakukan, pelanggaran dan maksiat yang kita kerjakan, yang tidak lepas seorang pun dari kita dari hal tersebut, itu tidak memiliki bau. Andaikan, karena dosa itu busuk, dosa itu bau, tetapi di dunia tidak diberikan oleh Allah baunya. Dosa itu buruk, kalau dia berbentuk maka dia buruk rupa. Di dunia ini tidak membentuk. Makanya kata orang-orang saleh dahulu, andai kata satu saja dari sifat dan dari bentuk atau dari ciri-ciri dosa itu dibukakan oleh Allah, yaitu ada baunya, maka tidak akan ada seorang pun yang mendekati saya. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mendekati saya. Nah, ini luar biasa bagaimana mereka tawadhu'nya. Padahal mereka orang-orang saleh dahulu, as-salafus saleh, mereka orang-orang yang sangat jauh dari dosa. Berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Tetapi mereka khawatir. Ya. Dan mereka benar-benar merasa tidak sempurna dalam memberikan hak-hak Allah dalam beribadah, dalam meninggalkan dosa. Makanya muncul ungkapan-ungkapan seperti tadi, andai kata dosa itu punya bau saja, belum yang lain lagi, hanya punya bau saja, maka tidak akan ada yang mampu, seorang pun yang mampu mendekati saya, maksudnya dia sendiri, karena saking banyaknya dosa yang dia rasakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini sangat penting. Makanya diungkapkan oleh Nawawi bisyarah, kabar gembira. Siapapun yang melakukan upaya untuk menutupi aib orang lain dan tidak menyibukkan diri mengetahui aib orang lain, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan bentuk yang sama, yaitu ditutupi aibnya oleh Allah, yang mana di hari itu tidak ada lagi aib yang tertutup. Tidak ada lagi aib yang tertutup. Semua orang tahu dosa si fulan ini. Bahkan dosa berkhianat, ini lebih dari yang lain-lainnya. Dosa berkhianat itu nanti akan dibuatkan dari bokongnya, ditumbuhkan bendera. Ya, ditegakkan bendera dari belakang punggungnya, kemudian naik ke atas, tertulis di sana, inilah ghadratu fulan, pengkhianatan fulan, pengkhianatan fulan, pengkhianatan fulan, tertulis dan semua orang membaca. Ya, na'udzubillah. Dan dosa-dosa yang lain. Ya, dan bahkan ciri khas orang kufar nanti di akhirat, ya, bahwa wajahnya penuh dengan debu. Alaiha ghabaratun wa qatarah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Ghabarah qatarah. Sudahlah pucat, pasi masam, kemudian ditutupi oleh debu. Ini ciri khas wajah orang kufar di akhirat nanti. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan ayahnya, wajah ayahnya seperti itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim mengenali bahwa ini wajah orang-orang kafir. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, bukankah dahulu saya sudah katakan, la ta'sini, jangan engkau durhakai saya. Ya. Lalu kata ayahnya, al-yawma la a'si, hari ini saya tidak akan mendurhakaimu lagi. Mendengar ucapan itu muncul harapan Nabi Ibrahim agar ayahnya selamat. Bagaimana luar biasa keinginan Nabi Ibrahim agar ayahnya memperoleh hidayah. Sampai hari itu ketika ayahnya mengatakan hari ini saya tidak akan mendurhakaimu, datang lagi harapan Nabi Ibrahim. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tidakkah engkau berjanji untuk tidak menyengsarakan saya hari ini, atau menjadikan saya orang yang merugi hari ini? Ya. La bi an la tukhzini yaumal qiyamah. Tidak menjadikan saya orang yang merasa rugi, merasa sengsara di hari ini. Itu janji Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dia mengatakan, merasa rugi yang lebih besar, mana rasa rugi yang lebih besar lagi ketika saya dijauhkan dari ayah saya. Min abil abda, bin abil ab'adi. Ya, dari bentuk rupa keadaannya saja sudah jauh berbeda. Wajah ayahnya dengan wajahnya berbeda. Ini yang membuat dia merasa benar-benar menderita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim. Ya. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya saya telah haramkan surga atas orang-orang kafir. Hadis dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Saya telah haramkan surga atas orang-orang kafir. Kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk melihat ke bawah kakinya, dan terlihatlah olehnya seekor hewan, ya, berbentuk anjing atau hyena, binatang yang memakan daging, yang seukurannya mungkin seukuran anjing atau lebih dari anjing ukurannya, itu yang terlihat di hadapan di bawah kakinya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dipeganglah, ditangkaplah hewan tersebut, kedua kaki dan tangannya, kemudian dilemparkan ke neraka. Ya, Nabi Ibrahim tidak menyangka dan tidak menyadari bahwa itulah ayahnya. Sehingga dia tidak merasa tidak merasa kecewa, tidak merasa menderita. Ya. Karena dia tidak menyadari lagi bahwa itulah ayahnya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan, kesolehan, kemuliaan seseorang di dunia ini tidak akan bermanfaat untuk orang lain di akhirat. Ya, sampai kepada kerabat yang terdekat. Nabi Ibrahim, mana yang lebih dekat daripada hubungan Nabi Ibrahim dengan ayahnya? Tapi Nabi Ibrahim tidak mampu berbuat apa-apa terhadap ayahnya sendiri yang dibangkitkan dalam keadaan membawa kekufuran. Maka ini yang luar biasa, yang harus kita kejar dan kita raih dengan mengamalkannya di dunia. Jangan sibukkan diri dengan aib orang. Ya, urus aib kita masing-masing. Periksa diri kita, introspeksi. Usahakan bagaimana kita setiap hari berubah dari baik menjadi lebih baik. Kekurangan kita di hari yang kemarin jangan sampai terulang lagi di hari ini dan di hari esok. Berupaya semaksimal mungkin. Dan berupaya tegakkan nasihat di antara kita. Bila mana kita melihat orang, seseorang melakukan kesalahan, upayakan untuk memberikan kebaikan kepadanya. Bukan untuk menyingkap aibnya, apalagi di media. Ya, apalagi di media. Sangat mudah, kalau dengan dari mulut ke mulut, prosesnya lama. Ceritakan ke seorang, kemudian berpindah ke yang lain. Tapi kalau sudah di media sosial, maka satu kali saja aib seseorang kita singkap, maka tersebar kemana-mana. Dan ini akibatnya sangat fatal, dosanya lebih besar dan sangat berbahaya. Sementara bab yang sekarang kita pelajari justru sebaliknya. Usahakan kalau kita memang mengenal, mengetahui aib saudara kita, tutupi. Bila mana aibnya itu menyangkut orang lain, membahayakan orang lain, maka upaya kita untuk menyingkapnya, bagaimana saudara kita itu terhenti dari berbuat kezaliman. Ya. Laporkan kepada yang nasihati, atau minta orang lain untuk menasihatinya. Atau bila juga tidak mampu, tidak juga berubah, maka memberikan efek jera kepadanya untuk mendapatkan balasan di dunia. Ini juga termasuk salah satu langkah yang dianjurkan oleh agama. Baik, kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini. Kabar gembira orang yang aibnya di dunia ditutupi oleh Allah juga dijamin akan ditutupi di akhirat. Orang yang di dunia aibnya ditutupi oleh Allah, ya, maka di akhirat juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Nah, ini kabar gembira juga ya. Kalau di dunia kita sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang saya pahami tadi, bahwa balasan dari perbuatan itu sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau di dunia kita menutupi aib orang, maka Allah menutupi aib kita di dunia. Dan sudah barang tentu nanti Allah juga akan menutupi aib kita di akhirat. Ya, ini kelebihan balasannya. Bonus yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya di dunia aib kita ditutup, tetapi nanti di akhirat, di waktu semua aib tersingkap, aib kita juga ditutupi oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ini layak dikatakan kabar gembira. Ya. Karena bonusnya, promosinya, balasan dari usaha kita menutupi aib orang, bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi bahkan kita akan mendapatkan kelebihan dan bonusnya di akhirat, padahal di akhirat semua aib tersingkap. Ya. Kita baca hadisnya. Nomor 6541. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Umayyah bin Bistam Al-Aisy qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Rauh an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi hadisnya. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, kecuali atau melainkan nanti di akhirat juga akan ditutup oleh Allah aibnya. Ya. Jadi, jangan sampai pula ketika Allah tutupi aib kita, lalu kita yang menyingkapnya. Ini yang sangat mengherankan dari sikap seorang hamba. Orang tidak tahu bahwa dia berdosa, tetapi dia justru yang menyingkap aibnya. Bahkan plus ketika dia menceritakan aibnya itu, dia merasa bangga. Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Makanya menceritakan dosa bagi orang yang sudah bertobat sebaiknya jangan, ya. Kecuali kalau dia ingin mendapatkan keterangan, penjelasan, arahan, nasihat, ya. Kalau masa lalu biarlah berlalu. Siapa yang tidak pernah berbuat salah dan berbuat dosa? Kalau kita sudah bertobat dan sudah meninggalkan dosa-dosa tersebut dan sudah membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita, jangan bercerita tentang dosa-dosa yang lama. Ya, Allah sudah tutupi. Kita saja yang tahu, ya, dosa tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, Allah tutupi dan kita hanya sendiri yang tahu pelakunya, sementara yang lain tidak tahu. Walaupun kita sudah bertaubat, sudah meninggalkannya, biarlah. Dia sudah dikikis dengan taubat kita. Ya. Dan jangan bercerita. Saya pernah dahulu begini, saya berdahulu begini. Dan dia merasa memang sudah bertaubat. Tetapi menceritakannya itu berarti kita sudah bongkar kembali aib kita. Allah sudah tutupi. Dan Allah bahkan bukan hanya sekedar menutupi, Allah SWT berikan kita taufik untuk meninggalkannya dan bertaubat. Maka jangan kesana kemari bercerita ini dan itu. Tutupi saja. Karena Allah sudah tutupi dan Allah bahkan berikan taufik dan petunjuk. Allah bukakan pintu hidayah. Ya, kita sudah menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya. Seorang hamba tidaklah ditutupi oleh Allah aibnya di dunia, melainkan nanti di akhirat Allah akan tutupi pula. Maka berupayalah untuk menutupi aib kita di akhirat dengan menutupi aib kita di dunia. Jangan cerita-cerita. Ya. Kalau Allah sudah tutupi, kenapa kita bongkar-bongkar juga? Ya, Allah sudah menutupi. Makanya dalam hadis najwa tadi, hadis bisik-bisik tadi, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan zatnya kepada hamba tersebut. Ya. Penutup ya tirai yang menutupinya didekatkan ke hamba tersebut dan Allah berbisik-bisik dengannya, wahai hambaku, bukankah dahulu di dunia kamu lakukan dosa ini? Ya. Yang lain tidak mendengar. Hamba itu hanya mengatakan iya. Dosa ini iya. Dosa ini iya. Dosa ini iya. Dosa ini iya. Terus. Ya. Sampai-sampai hamba ini sudah berputus asa untuk mendapatkan surga. Begitu banyak dosa yang dia lakukan dan dia mengakuinya. Ketika Allah menanyakan. Ya. Dia menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui semua yang kita lakukan di dunia. Dan kita ketika itu juga ingat semuanya. Lalu setelah habis semua dosa itu diminta pengakuan oleh Allah untuk hamba ini. Lalu setelah sampai pada puncak ketika hamba ini merasa tidak akan masuk surga, Allah SWT mengatakan dosa itu semua yang kamu akui tadi. Di dunia dahulu saya yang menutupinya. Bukan karena engkau pandai menutup-nutupi, tetapi saya yang menutupinya. Bukan karena engkau yang pintar menutupi dosa-dosamu. Tidak mungkin kalau Allah sudah singkap, tidak akan mungkin kita mampu menutupi dosa kita. Ya. Allah yang menutupinya, sehingga tidak ada yang tahu. Sebagaimana dahulu saya menutupinya, maka hari ini juga saya yang menutupinya. Karena tidak ada yang mendengar. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang mendengar. Hanya dia dan Allah dan hamba itu saja. Kemudian hari ini pula saya yang mengampuninya. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak itu dosa dengan mudahnya Allah mengampuni untuk hamba ini. Ini luar biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kan belum bertaubat. Tidak bertaubat. Ya. Tidak bertobat dari dosa. Karena kalau sudah bertobat, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala hisab lagi. Ya. Allah mengampuni. Diampuni oleh Allah hari itu. Kalau bertobat di dunia, kan di dunia diampuni oleh Allah. Sementara yang tadi, di saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ini yang dimaksud dengan firman Allah, "Inna Allaha la yaghfiru an yusraka bihi." وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah tidak mengampuni dosa syirik terhadapnya dan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi siapa yang ia kehendaki. Ini konteks ayat ini untuk orang yang tidak bertobat di dunia. Orang yang tidak bertobat di dunia terbagi dua. Tidak bertobat dari dosa syirik, maka tidak akan mungkin diampuni. Tidak bertobat dari dosa selain syirik, maka masuk ke bawah kehendak Allah. Bila mana Allah berkehendak, maka diampuni. Bila mana tidak, maka pembersihan dosa-dosa tersebut dilakukan dengan cara dibakar di neraka wal-iyadzubillah. Hamba yang tadi dan mendapatkan keistimewaan di mana hari itu Allah ampuni. Ya. Di dunia ditutupi, di akhirat ditutupi pula dan diampuni. Nah, ini luar biasa maha luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan betapa maha sempurnanya Allah dalam menerima taubat. Ya. Dalam memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Itu hadis yang pertama. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan merasa bangga dari dosa. Karena kalau sudah merasa bangga dengan dosa, tidak akan mungkin kita bisa menutupinya. Karena dengan dosa kita bangga. Pasti akan kita bangga-banggakan ke orang lain. Nah, ini sangat dimurkai oleh Allah. Dan jangan biasa menceritakan dosa kepada siapapun juga, kecuali bila mana ada maslahatnya. Orang yang hendak bertobat, seperti pembunuh 100 orang, ya, dia bercerita kepada orang yang dia meminta penjelasan, meminta arahan, meminta bimbingan. Datang kepada ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Mungkinkah saya bisa bertobat? Bisa diterima tidak tobat saya? Dia bercerita bagaimana dia mendapatkan yang dia inginkan, yaitu taubat. Ternyata tidak dapat jawaban. Disempurnakannya atau digenapkannya membunuh 100 orang. Akhirnya dia berjumpa dengan ahli ilmu. Setelah membunuh 100 orang, berjumpa dengan ahli ilmu. Jadi dia bercerita bahwa dia membunuh kepada orang yang dia tuju. Tapi ketika dia menanyakan ke orang lain, dia mengatakan, mungkinkah saya bertobat? Bisakah Allah menerima taubat saya? Dia tidak bercerita tentang dosanya. Ya. Hanya bertanya, mungkinkah saya bertobat? Atau bisakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Akhirnya ditunjuk seorang ahli ibadah. Lalu dia bercerita, saya telah membunuh begini-begini. Jadi itulah pengecualian dari menceritakan dosa kepada orang lain di dunia. Adapun untuk kepada semua orang, jangan sampai ini terjadi, karena membukakan kesempatan untuk dibongkar aib kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 6542 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Ini lebih spesifik. Kalau tadi umumnya menutupi dosa sendiri dan menutupi dosa orang lain. Ya. Kalau di sini hadis lafaz yang kedua لا يستر عبد عبدا. Dan ini sesuai dengan lafaz hadis yang lain. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Dalam Sahih Bukhari. Ya. Menutupi aib orang lain, balasannya ditutupi aib kita nanti di akhirat oleh Allah. Menutupi aib orang di dunia, balasannya ditutupi aib di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya. Seseorang tidaklah menutupi aib seorang hamba di dunia illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kecuali Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Ya, ini saya pahami ya, dari bunyi bab itu tadi, ternyata lebih umum. Bukan hanya menutupi aib orang, tetapi aib kita juga mesti kita tutupi. Karena ketika tidak ada seorang pun yang tahu, ternyata bukan karena kita yang pandai menutup-nutupi, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menutupnya. Di dunia, ya, di dunia. Dan nanti bila mana Allah sudah tutupi di dunia, ya, dan Allah tahu bahwa kita orang yang selalu menyesali dosa, maka nanti di akhirat Allah juga tidak akan membongkarnya, tidak akan menyingkapnya, tidak akan memperdengarkannya kepada semua atau kepada manusia di hari kiamat. Pengadilannya, penghisabannya dilakukan hanya antara Allah dan hamba itu. Dialog antara Allah dengan hamba tersebut tidak diperdengarkan kepada penduduk mahsyar. Tidak diperdengarkan. Sebagaimana asalnya semua mendengar. Asalnya semua mendengar. Panggilan si Fulan bin Fulan menghadap. Didengar oleh semua manusia. Ya. Kemudian nanti mulailah penghisaban. Ya. Mulailah nanti untuk orang yang akan dipersulit hisabnya, itu detil Allah menanyakan. Kenapa kamu lakukan? Bukankah saya sudah mengelarangmu? Kenapa kau lakukan ini? Bukankah saya sudah lakukan ini? Kalau orang yang seperti ini bentuk penghisabannya bukan meminta pengakuan, tetapi secara detail Allah SWT menghisabnya, maka ini alamat akan disiksa. Makanya Nabi mengatakan man nuqisal hisab udzib. Siapa yang di, dalam penghisabannya itu dimunaqasyah, yaitu di sidang, bukan pengakuan saja tetapi di sidang. Ditanya lalu dia mengaku, kemudian ditanya kenapa dilakukan. Padahal begini, sudah saya jelaskan, sudah ada petunjuknya, sudah ada tuntunan agar kamu tidak melakukan. Kenapa kamu lakukan? Ini namanya munaqasyah. Kalau seperti ini bentuk penghisabannya, maka otomatis akan disiksa. Ya. Akan disiksa. Tetapi kalau hanya sebatas minta pengakuan saja, benarkah engkau lakukan ini? Lalu si hamba mengatakan benar, kemudian dilanjutkan ke dosa yang lain, maka ini itu yang dinamakan dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu yang hisab yang mudah. Hanya diminta pengakuan kemudian diampuni. Ya. Wallahu a'lam. Itu dua hadis yang ada di bawah bab ini, dan kedua-duanya dengan lafaz yang hampir sama, cuma ada makna yang berbeda. Kalau yang pertama itu orang yang menutupi aib mutlak, baik aib dia maupun aib orang lain, maka balasannya di dunia ditutupi oleh Allah, dan di akhirat nanti juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutupi aib orang lain. Ya, kedua-duanya merupakan arahan dan tuntunan agama. Kalau aib kita tidak ingin orang tahu, orang lain tahu, maka jangan sampai kita menjadikan aib orang lain sebagai bahan pembicaraan, menjadi hidangan yang disantap setiap pagi. Mulai pagi duduk-duduk yang kita santap adalah darah dan daging saudara kita. Ya, menceritakan aib si fulan sampai nanti sebelum tidur ceritanya orang lain. Sementara dia tidak mementingkan aibnya, bila mana aibnya yang disingkap, maka dia pasti marah. Dan orang yang seperti ini di dunia akan disingkap oleh Allah walau sepandai-pandainya dia menutupi aibnya. Orang yang kerjanya membongkar dan menyingkap aib orang lain, maka di dunia, semenjak di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya walau sepandai-pandainya dia menutupi aibnya. Ya, walau fi qa'ri darihi. Kata Nabi SAW, walau dia tutupi aibnya di dalam yang di tempat yang paling dalam di rumahnya. Ya, di tengah-tengah atau di kamar yang tidak ada orang lain di sana, di situ dia tutup aibnya, disimpan baik-baik, akan dikeluarkan oleh Allah. Ya. Dan akan diberitahukan kepada orang-orang lain, kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab mudaratu, ini semuanya bab albir ya, dan juga termasuk adab. Ya, adab bergaul. Albir yaitu menutupi aib orang lain, itu perbuatan bir, yang perbuatan baik. Ya. Yang ke-22, babu mudarat man yuttaqa fuhsuhu. Babu mudarat man yuttaqa fuhsuhu. Bab di sini berbahasa basi dan menaruh perhatian. Yaitu ya, mudarat itu bersikap yang baik, tetapi tujuannya menampakkan sikap yang baik, mudarat. Ya, di sini dilakukan kepada orang yang dikhawatirkan atau yang ditakuti kejahatannya. Ya, mudarat namanya. Itu sebenarnya kita tidak suka, kita tidak sesuai dengan dia, tetapi karena kita khawatir orang ini akan memunculkan kejahatan, akan mengakibatkan mudarat terhadap kita, maka kita menampilkan yang tidak ada di dalam. Ini berbeda dengan nifaq. Berbeda dengan nifak. Nifak itu di dalamnya kotor, bau, busuk, yaitu kekufuran. Kemudian menampilkan harum, menampilkan Islam. Kalau ini tidak, ini dalam suasana atau situasi tertentu. Makanya di sini bunyi babnya terhadap orang yang ditakuti kejahatannya. Ya, maka dilakukanlah sikap yang baik. Itu yang namanya mudarat. Padahal kita tidak suka dengan dia. Ya. Tidak menyukainya karena dia orang jahat. Tapi kita menampilkan sikap suka untuk menghindari kejahatannya. Ini dibenarkan dalam agama, dinamakan dengan mudarah. Ya. Kita baca hadis ya, di bawah bab ini, hadis nomor 6543. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Ibnu Numair. Lima orang guru Imam Muslim di sini, Qutaibah, Abu Bakar, Amr, ya, Zuhair dan Ibnu Numair. Ya. Kulluhum an Ibnu Uyainah. Kelima-limanya berguru kepada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahimahullahu taala. Wallafdhu li Zuhair. Lafaz yang akan dibawakan oleh Imam Muslim ia dapatkan dari atau lafaz yang ia dapatkan dari gurunya Zuhair ibnu Harbin. Qala haddatsana Sufyan wa huwa ibnu Uyainah anil Munkadiri sami'a Urwah ibn Zubair yaqulu haddatsatni Aisyah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan ista'dzana 'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Cerita Aisyah, ada seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi. Meminta izin masuk, berjumpa. Ya. Faqal i'zanu lahu. Ya, berikan dia izin, kata Nabi, dari dalam rumahnya. Fala bi'sal binul asyirah, au bi'sarajulul al-asyirah. Ya. Berikan dia izin kepada petugas atau kepada budaknya. Karena biasanya seperti itu, dari luar yang datang itu menyampaikan keinginannya untuk berjumpa dengan Nabi kepada penjaga pintu atau kepada budak Nabi SAW yang di luar. Lalu dia masuk, budak ini, kemudian menyampaikan pesan itu. Pesan orang yang di luar kepada Nabi SAW. Dan ini yang dimaksud, kata Nabi, izinkan dia, kemudian izinkan dia masuk, kemudian sambil Nabi menambahkan ungkapan tadi. Fala bi'sa bunul asyirati atau bi'sa rajulul asyirah. Ada sedikit kata-kata yang menunjukkan Nabi mencela. Ini kan orang ini tidak tahu. Ya. Sebenarnya Nabi tidak mau orang ini masuk. Karena dengan ungkapan tadi. Di sini terjemahnya apa? Dia itu seburuk-buruk anak dalam keluarga. Berarti dia Nabi SAW mencelanya. Ya. Celaan di dalam, bukan disampaikan kepada dia. Nabi hanya berpesan kepada perantara ini untuk memberinya izin masuk. Tapi orang ini kan belum keluar. Petugas ini atau budak Nabi ini belum keluar. Nabi menyampaikan izinkan dia dan Nabi mengungkapkan kata tadi. Bi'sa bnul asyirah. Ya. Seburuk-buruk dia atau dia seburuk-buruk anak seorang keluarga atau satu keluarga. Ya. Berarti Nabi SAW menjelaskan atau mengatakan kata-kata celaan terhadap orang ini. Belum sampai di situ ceritanya. Falamma dakhala, dan tatkala orang ini mendapatkan izin untuk masuk, lalu dia masuk. Ya, falamma dakhala alaihi alana lahul qawla. Nah, ini dia. Alana lahul qawla. Nabi SAW ya, berbicara dengan lemah lembut dengan orang tadi. Berbicara dengan lemah lembut. Ya, melembutkan pembicaraan. Ya, berbeda. Pertama tadi kan Nabi mencelanya. Tapi ketika dia sudah di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW bersikap lemah lembut. Berbicara dengan kata-kata yang lembut kepada orang tadi. Aisyah menyaksikan. Aisyah menjadi saksi ketika itu. Ketika permohonan izin itu disampaikan kepada Nabi dan Aisyah melihat, Aisyah bersama Nabi dan Nabi memberikan dia izin, tetapi ada kata-kata tambahan, yaitu celaan. Ketika orang ini masuk berubah, ya, berubah sekali. Nabi SAW justru, Aisyah mungkin mengira awalnya ketika orang ini masuk, Nabi akan mencelanya lagi, ya, akan menambah teguran-teguran kepadanya. Ternyata berubah 180 derajat. Bahkan Nabi sangat berlemah lembut dalam berbicara dengan orang tadi. Qalat Aisyah, setelah orang ini pergi, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta, thumma alanta lahu alqawla. Qulta alladhi qulta, thumma alanta lahu alqawla. Engkau sudah katakan kepadanya tadi sebelum masuk, kata-kata tadi. Bi'sa ibnul asyirah. Ya. Kalau engkau mencelanya, merendahkannya, menyebutkan kata-kata kasar terhadapnya, tetapi ketika dia masuk berubah. Alanta lahul qawla, engkau melembutkan ucapan dengannya. Qal, kata Nabi memberikan alasan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallah yawmal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsihi. Ya. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, seburuk-buruk manusia dalam kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena khawatir terhadap kejahatannya. Ya. Nah, itu ya tadi. Nabi SAW memang tidak suka dia. Tidak menyukai karena sifatnya. Karena sifatnya, kekasarannya. Ya. Jadi, syarrun nasi yawmal qiyamati man wada'ahu au tarakahu. Wada'a dengan taraka sama artinya. Ditinggalkan atau meninggalkan. Menjauhi. Orang yang dijauhi dan ditinggalkan oleh orang lain disebabkan orang lain takut kepada bahaya yang dimunculkan oleh orang tadi. Baik itu bahaya fisik atau bahaya perasaan karena lisannya kasar, lisannya tajam, pedas. Ya, maka orang tidak mau bergaul dengan dia. Ini orang nanti di akhirat seburuk-buruk tempat di sisi Allah dia dapatkan. Nah, itu yang dilakukan Nabi SAW. Menghindari buruknya sikap dan watak orang ini kalau nanti Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya atau mengungkapkan kata-kata yang seperti sebelum dia masuk itu, maka mungkin orang ini akan mengakibatkan yang sangat buruk untuk Nabi SAW dan yang ada di rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW justru berlemah lembut dengannya agar tidak muncul darinya bahaya-bahaya yang dikhawatirkan tadi. Dan kaidah umum yang harus kita jaga jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang seperti ini, yaitu orang di dunia dijauhi, seseorang di dunia dijauhi oleh orang lain disebabkan orang lain takut dari bahaya yang muncul dari dia, baik itu bahaya yang mengancam fisik atau bahaya yang mengancam perasaan. Ya, disebabkan oleh ucapan dan kata-katanya yang kasar. Orang tidak bisa bergaul dengan dia. Nah, ini di dunia akhirat nanti orang seperti ini sangat buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melakukan itu karena khawatir. Melembutkan ucapan dengan dia karena khawatir bahaya yang mengancam dirinya dari orang tersebut. Inilah alasan Nabi. Ya, alasannya ini namanya mudarat. Ya. Sebenarnya Nabi SAW tidak nyaman dengan orang ini. Dia izinkan masuk juga dan bahkan Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepadanya. Ini semuanya dalam konteks mudarat, yaitu menampilkan yang bukan sebenarnya. Ya, menampilkan yang bukan sebenarnya dan dalam ruang zona ini dibenarkan. Tetapi ini sempit sekali. Karena di situ nanti akan bercampur dengan nifaq. Sama saja. hakikatnya sama, menampilkan yang bukan di dalam nifaq. Ya, dusta. Tetapi ada kalanya dibenarkan seperti ini. Seperti ghibah juga. Ada kalanya bentuk ghibah ini dibenarkan. Menceritakan keburukan orang ada kalanya dibenarkan. Seperti ulama-ulama hadis menyebut kekurangan-kekurangan perawi. Si fulan ini begini, si fulan ini begini, si fulan ini begini. Ini pengecualian. Seperti orang yang mengadu kepada hakim, mengasuskan orang lain. Si fulan ini melakukan perbuatan ini kepada saya. Dikasuskan, dibuat berita acaranya, dilaporkan kepada yang berwenang. Ini kan aib. Dan ini dibenarkan. Ada pengecualian-pengecualian. Begitu juga masalah menampilkan yang bukan di dalam. Ya. Pada asarnya, pada dasarnya ini adalah nifaq. Tetapi ada kalanya dia dibenarkan seperti dalam kasus mudarat. Orang tadi tidak berlemah lembut kecuali karena khawatir. Kalau kita dalam pergaulan sehari-hari dengan siapapun juga, ya, bila mengkhawatirkan kejahatan orang lalu kita berupaya untuk berlemah lembut walaupun kita tidak suka, demi menghindari bahaya dari dia, dibenarkan. Ya, dibenarkan. Wallahu a'lam. Hadis kedua, 6544, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humayd kilahuma an Abd al-Razzaq qala akhbarana Ma'mar ani min ani ibn al-Munkadir fi hadha al-isnadi bi mithli ma'nah ghayra annahu qala bi'sa akhul ashirah wa ibn al-ashirah. Ini perbedaan ucapan Nabi sebelum orang itu masuk. Seburuk-buruk orang dia itu. Ya, seburuk-buruk orang dia itu. Bi'sa akhul asyirah. Saudara, bi'sa akhul qawm. Ya, seburuk-buruk saudara satu keluarga, satu kaum dia. Ya. Tetapi ketika dia masuk, Nabi tidak mengungkapkan yang sama. Karena kalau yang diucapkan sama, nanti bahayanya besar. Orang ini wataknya seperti itu. Wataknya keras, kasar, menyakiti orang, dan bahkan bangga dalam menyakiti orang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, maka Nabi berlemah lembut dengannya, dan ini dibenarkan dalam konteks mudarat. Mudarat menyembunyikan, menampilkan apa yang tidak sebenarnya. Ya, menampilkan apa yang tidak sebenarnya. Wallahu'alam. Kita lanjutkan. Ya, bab berikutnya. Nomor 23, fadlur rifqi. Fadlu ar-rifq, keutamaan berlemah lembut. Kalau tadi mudaratnya, kalau tadi mudarat berlemah lembut tetapi di dalam sebenarnya tidak suka. Ya. Ini sebenarnya tuntunan bergaul sesama manusia. Dan ini di bab yang sebelumnya tadi yang tentang mudarat ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak sama. Kemudian terkadang orang-orang beriman berhadapan dengan watak atau dengan orang yang wataknya seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar dia terhindar dari bahaya orang tersebut? Maka dalam konteks ini dibenarkan untuk bermanis muka atau menampilkan penampilan yang baik terhadapnya walaupun kita sebenarnya tidak menyukainya. Hah? Itu yang saya katakan tadi. Dia asal hukumnya sama dengan nifaq. Tetapi karena nifaq itu kan menyembunyikan kekufuran. Karena khawatir akan mendapatkan hukuman di dunia. Untuk menyelamatkan diri. Tetapi kan yang disembunyikan kekufuran. Kalau ini kan yang disembunyikan tidak suka saja. Tidak suka kepada orang tertentu. Dan ini tidak banyak orang seperti ini. Tidak banyak orang yang seperti itu, wataknya tidak banyak. Tetapi terkadang kita akan berhadapan sebagai ujian hidup di dunia, terkadang Allah hadapkan kita dengan orang yang wataknya seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya orang tersebut? Nah, itu caranya. Islam memberikan kita memberikan kita kelapangan untuk menampilkan diri bahwa kita berlemah lembut dengannya, suka terhadapnya agar kita terhindar. Dia hanya sebatas keringanan yang diberikan oleh agama, tidak berlapang-lapang pula, tetapi diberi keringanan agar kita selamat. Karena memang perintah untuk menyelamatkan diri di dunia diperintah oleh agama. Ya, untuk la tulqu anfusakum ila tahlukah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian tampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Kita sudah tahu orang ini kalau kita bersikap kasar kepadanya, dia pasti akan membalas lebih kasar lagi. Itu wataknya. Kalau kita tahu orang ini dinasihati pun dia tentu akan mengancam jiwa kita. Tahu kita, lalu kita tetap berupaya untuk memberi nasihat kepadanya atau untuk bersikap menampakkan sikap tidak suka dengannya. Ya. Sehingga akan akibatnya buruknya kita juga yang akan mendapatkannya. Maka untuk menghindari sikap akibat buruk tadi, Islam memberikan kepada kita kelapangan untuk menampilkan agar dia tidak melakukan yang buruk tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menampilkan bahwa kita suka kepadanya. Walaupun sebenarnya kita tidak suka. Hanya dalam zona yang sempit itu saja. Sementara nifak yang sangat berbeda adalah, nifak itu menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman. Menampakkan Islam. Kemudian juga tidak jauh juga beda dengan dusta. Ya, berdusta. Dusta itu kan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Dia sebenarnya melakukan perbuatan tersebut tetapi mengatakan saya tidak berbuat. Tetapi kan tujuannya untuk duniawi, tujuannya untuk dosa. Sementara ini tidak. Ya, dia karena memang ada manusia yang seperti itu wataknya, bagaimana dia selamat dan menerapkan perintah Allah untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada kebinasaan atau tidak terjatuh kepada bahaya, maka dia mengambil rukhsah yang diberikan oleh agama, yaitu tampilkanlah yang baik terhadap orang itu agar engkau terhindar dari bahayanya. Karena kata Nabi ada orang yang seperti itu wataknya. Ada. Makanya ini tuntunan pergaulan kita. Tetapi ini tidak banyak. Tidak banyak. Dalam kasus kehidupan zaman Nabi SAW, hadisnya cuma satu. Ada orang-orang yang seperti itu juga. Ya, tetapi bukan karena wataknya, tapi karena kehidupan, situasi kehidupannya. Seperti orang-orang Badui. Uyainah bin Hisan, salah seorang sahabat, wataknya memang kasar, keras. Tapi Nabi SAW justru menghadapi wataknya itu dengan hati yang lapang. Tapi yang masuk ini itu terkenal semua bahwa dia, ya, dengan orang yang berlemah lembut saja dia mengasari dan membahayakan jiwa mereka, bukan hanya sekadar kata-kata tetapi perbuatan juga, menyakiti secara fisik, benar-benar preman. Ya. Nah, bagaimana kita terhindar dari bahayanya? Islam memberikan apa? Ruang untuk menyelamatkan diri dengan cara berlemah lembut dengannya. Jadi walaupun memang bisa jadi diartikan sebagai kedustaan atau mungkin salah satu cabang dari bentuk kemunafikan, tetapi sebagaimana ghibah dibenarkan, tadi saya berikan contoh yang lainnya, ghibah dibenarkan, ada pengecualiannya, maka ini juga pengecualian dari hal yang dibenarkan menampilkan yang bukan sebenarnya untuk menjaga diri agar selamat dari bahaya orang tersebut. Dan sekali lagi, orang yang wataknya seperti ini bisa dihitung dengan jari. Ya. Yang bersih dari sifat nifaq. Kalau Nabi SAW kita curigai kemunafikan dia, tentu berbahaya. Ya. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan sifat nifaq. Tapi dia ingin memberikan kepada kita solusi bila berhadapan dengan watak dan tabiat orang yang seperti tadi. Karena ada orang yang seperti itu. Sepanjang masa. Ada orang yang wataknya seperti tadi. Dan ini adab pergaulan. Yang kitab kita kan kitabu al-birri wassilati wal-adab. Ya. Wal-adab. Dan jika kita berupaya untuk menghindarkan diri dari watak yang seperti ini. Watak yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kita pergi, orang teraniaya. Dengan siapapun bergaul, orang menjauh. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita, bergaul dengan kita. Kenapa? Karena orang takut, orang khawatir, cemas mendengar kata-kata kita. Ya, menerima sikap dan perbuatan kita. Sebentar-sebentar mencaci maki, menghina, dan Nabi SAW mengisyaratkan ini. Watak orang yang berada di pasar. Ya. Orang yang berada di pasar, ini sikap keras ini, karena memang yang masuk ke pasar itu bermacam ragam. Nah, makanya orang yang bisa menjaga diri di pasar, ini orang yang luar biasa spesialnya, istimewa. Tetapi kalau diikuti suasana dan situasi pasar itu, maka luar biasa. Makanya dalam istilah ini orang pasar. Ya. Karena pasar itu yang membentuk watak itu. Wah, pasar itu. Karena kenapa watak itu muncul? Misalnya orangnya awalnya memang orang yang lemah lembut. Ya. Tetapi ketika pasar itu bermacam-macam watak orang yang masuk ke sana, maka akan mempengaruhi orang yang berada lama di sana. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan sampai engkau menjadi orang yang pertama masuk ke pasar, kemudian yang terakhir meninggalkan pasar. Kalau sudah begitu itu, yang pertama masuk, yang terakhir meninggalkan ke pasar, jadi pengaruh situasi pasar itu membentuk pribadinya. Ya. Tetapi banyak orang-orang yang di pasar itu yang mencintai rumah Allah SWT. Jadi kondisikan, kalau memang menjadi pedagang di pasar, ya, lembutkan hati untuk selalu tutup toko itu dan pergi ke masjid. Karena masjid untuk beribadah di sana melembutkan hati. Kemudian jauhi hal-hal yang biasanya kalau orang ingin melakukan dan meriskan dagangannya, dia akan berlemah lembut. Ya. Kemudian upayakan untuk maksimal dalam menjaga kesabaran, jaga pandangan mata. Jadi di pasar itu jaga pandangan dan jaga lisan. Nah, ini kuncinya. Dan lembutkan hati karena pasar itu keras suasananya, karena sekian banyak orang yang datang ke sana, maka lembutkan hati dengan selalu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa perjuangan-perjuangan orang pasar ya dalam menghidupkan kajian agama. Ini subhanallah. Ini keistimewaan orang yang hidup di tengah-tengah kebisingan dan kepekak-pekik yang ada di pasar itu, dia masih bisa memarakkan kajian di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Kita lanjutkan tadi bab fadlur rifqi. Ini juga adab yang diajarkan dalam kitab ini, yaitu keutamaan berlemah lembut. Hadis yang pertama 6545, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsani Yahya bin Sa'id an Sufyana قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثnya setengah baris atau hampir satu setengah baris seperempat baris من يحرم الرفق يحرم الخير. Ini kaidah lah dalam kehidupan. Orang yang diharamkan memiliki sifat lemah lembut, maka diharamkan mendapatkan kebaikan. Jadi kunci kebaikan itu sebenarnya pada sifat lemah lembut. Ini kuncinya. Orang yang diharamkan memiliki sifat lemah lembut, maka susah untuk melakukan kebaikan. Karena lemah lembut itu kunci kebaikan. Kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Dalam hadis yang lain yang sahih juga, maka narifku fi syai'in illa zana. Lemah lembut itu tidaklah berada pada suatu urusan, tidaklah berada pada seseorang kecuali akan menghiasinya, menjadi hiasan yang indah, kelemah lembutan itu. Ya. Ini hadisnya sangat pendek. Man yuhrami al-khairah. Sebenarnya yuhram mimnya itu tidak berbaris ya. Dia sukun. Man yuhram ar-rifqa yuhram al-khairah. Ya, tetapi ketika disambung maka mimnya itu diberikan baris bawah. Man yuhramir rifqa yuhrami al khaira. Ya, yuhramil khaira. Ya. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Siapa yang diharamkan memiliki sifat lemah lembut, maka diharamkan pula memiliki kebaikan atau mendapatkan kebaikan. Jadi kunci kebaikan pada seseorang itu bagaimana dia menghiasi dirinya dengan lemah lembut. Setelahnya, satu hadis lagi kita baca. 6546. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Sa'idin al-Ashaj wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qalu haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala Ha'un wa haddatsana Abu Sa'idin al-Ashaj qala haddatsana Hafsun ya'ni ibn Ghiyath kulluhum 'anil A'mash قال وحدثنا زهير زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير أن الأعمش أن تميم بن سلمة أن عبد الرحمن بن هلال الأيسي قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. سما لفظ dengan lafaz hadis yang pertama. Hanya saja hadis yang kedua ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang sangat banyak. Jalur sanad yang sangat banyak. Ya. Beberapa orang gurunya di sini dengan jalur-jalur yang berbeda sampai kepada sahabat siapa? Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bunyi hadisnya sama. Man yuhramil rifqa yuhramil khaira. Ya, kunci dari kebaikan pada seseorang itu bagaimana dia berlemah lembut kepada semua orang. Ya, makanya bila mana seseorang itu lemah lembut sikapnya, disukai oleh orang. Kebalikan dari yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Sya inna syarran nasi yaumal manzilan yaumal qiyamati man tarakahun nas ittiqa'a fuhsihi. Seburuk-buruk orang tempatnya nanti di sisi Allah di akhirat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena orang takut dan khawatir dengan kekasarannya, kekerasannya, ya, kejahatannya. Nah, ini kebalikannya. Ya. Orang kalau sudah lemah lembut sikapnya, semua orang suka. Semua orang ingin bersamanya. Nah, ini adab yang diajarkan dalam bab ini. Masih tersisa beberapa hadis lagi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.